saat ini selalu ada indah bayanganmu menghimpit nafas ini hingga aku terjatuh. Kita yang berbeda menyesatkan dada ini dan menyakitkan. Menghimpit nafas ini hingga aku terjatuh. Yeah.